ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، ويا عباد الله، كاجيان كتاب الشهر hari ini adalah tafsir akidah dan kita kaitkan dengan ayat-ayat yang berbicara tentang puasa di bulan Ramadan. Tujuannya agar supaya Ramadan di mana sebuah madrasah, sebuah perguruan tinggi di mana kita ditraining oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Pelajaran yang pertama, Bapak Ibu sekalian, hafizakumullah. Kewajiban yang berat yang dibebankan oleh Allah kepada kita semuanya harus dipersiapkan dengan sesuatu yang bernama al-iman, keimanan atau akidah. Itulah Allah alam kenapa dalam surat Al-Baqarah yang berbicara tentang diwajibkannya puasa di bulan Ramadan, Allah memanggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu, bukan dengan ya ayyuhannas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya Bapak Ibu sekalian, puasa umat manusia ini tidak akan benar, tidak akan benar, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan melahirkan takwa kalau tidak berangkat dari keimanan. Tidak semuanya orang kuat berpuasa. Dan yang kuat berpuasa pun belum tentu puasanya benar kalau bukan berangkat dari keimanan. Makanya juga hadisnya maksuma Ramadhana imanan wa ihsanan. Dan ini bukan hanya dalam Ramadhan. Dalam perang pun juga dipanggil dengan orang beriman. Sekian banyaknya ayat-ayat yang berbeda tentang jihad yang berat. Juga berbunyi keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah. Begitu juga dalam mendidik rumah tangga kita, istri kita, anak kita. Dipanggilnya juga dengan panggilan akidah, panggilan keimanan. Seperti ayat 6 surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Artinya apa saudara sekalian? Kaum muslimin akan berhasil melaksanakan tugas-tugas rohani, tugas-tugas Allah. Apabila tugas itu didasari oleh keimanan. Bukan sekedar tradisi, bukan sekedar muslim ibadah. Karena Ramadan meskipun muslim ibadah, kalau hanya difahami dari sudut pandang muslim ibadah, maka setelah Ramadan nanti tidak beribadah lagi. Berbeda kalau saudara-saudara sekalian modalnya keimanan. Dengan modal keimanan itulah Bapak-Ibu sekalian, nafas kita dalam beribadah bisa panjang. Sehingga apa yang dikhawatirkan oleh salafun salih, pendahulu pandulu kita yang baik dulu, saudara-saudara sekalian tidak akan terjadi. Apa yang dikhawatirkan itu mungkin sudah terjadi di zaman dahulu dan akan terjadi pula kalau tidak kita respon secara benar Ramadan itu. Apa kata salafun salih? Mereka mengatakan kunu rabbaniin wa la takunu rabbaniin. Jadilah kalian manusia-manusia rabbani yang selalu beribadah kepada Allah setiap saat. Wa la takunu ramadhaniin, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang menyembah bulan Ramadan karena ibadahnya hanya di bulan Ramadan saja. Ini yang kita maksud saudara sekalian, bahwasanya kerja jam besar dalam Islam ini harus dilandasi dengan keimanan. Termasuk saudara sekalian kedua, berkaitan dengan membangun masyarakat yang bermartabat, masyarakat yang adil, yang tidak terzalimi oleh berita-berita yang tidak jelas, yang tidak terzalimi dengan istilah-istilah diduga dan diduga. Itu semuanya tidak akan bisa ya, menyetop berita-berita yang merusak dan merusak dan merusak citra kaum muslimin kalau kita semuanya tidak berangkat dari keimanan. Ini Bapak Ibu bisa dalam surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat yang berkaitan dengan ya, anatomi masyarakat Islam. Ya, ketika berbicara tentang sesuatu yang berat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita dipanggilnya dengan ya ayyuhallazina amanu, bukan dengan ya ayyuhannas. Termasuk selektif terhadap berita, agar tidak mudah menerima berita dari orang fasik, baik fasik dalam negeri atau fasik luar negeri. Ayatnya berbunyi ayat 6 surat Al-Hujurat, ya ayyuhallazina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik, fasik manapun, makanya pakai isim nakirah, membawa berita, berita dari manapun, fatabayyanu, periksa itu beritanya. Jangan langsung diterima. Karena orang fasik itu tidak bisa dipercaya beritanya. Itu lagi-lagi dipanggilnya dengan ya ayyuhallazina amanu. Saudara sekalian hadirinullah, ketika orang-orang beriman itu karakternya bersatu, berukhuwah, sehingga tidak tega menjelekkan saudaranya, sehingga tidak tega menjadikan saudara sebagai korban meskipun dia mendapatkan keuntungan materi atau keuntungan yang lainnya, itu lagi-lagi menggunakan kata iman. Ayat 10 surat Al-Hujurat berbunyi, innamal mu'minuna ikhwan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan innamal nasu ikhwan, tapi innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang beriman adalah bersaudara. Karena manusia hanya modal dengan kemanusiaannya saja, Bapak Ibu sekalian, tidak bisa dipersatukan. Karena setiap manusia punya kepentingan sendiri-sendiri. Kepentingan dirinya, kepentingan keluarganya, kepentingan golongannya, kepentingan instansinya, kepentingan partainya, kepentingan jamaahnya, berbeda dengan iman. Ikatannya jelas, yaitu ikatannya keimanan, sehingga bisa mengorbankan kepentingan-kepentingan apapun karena iman. Makanya dalam surat Al-Hasr, surat nomor 59 ayat 9, kaum muslimin di zaman Rasulullah SAW bisa mengalahkan kepentingannya untuk saudaranya. Kenapa itu bisa? Karena imannya benar. Kita bicara dalam ayat 9, Allah berfirman, والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Jadi ahli Madinah, Al-Ansar, dengan keimanan itulah mereka menyintai muhajirin, mementingkan saudaranya daripada dirinya, tapi siap memberikan kebunnya, memberikan ya, rumahnya, bahkan juga mereka siap ya, mengawinkan saudaranya. Subhanallah, lagi-lagi iman, lagi-lagi keimanan. Makanya kaum muslimin tidak cukup mengaku sebagai orang Islam karena sudah haji, karena dia sudah haji dan masih sholat, masih puasa. Tidak cukup kalau tidak punya modal keimanan. Ya. Saudara sekalian, inilah saudara sekalian hafizakumullah yang kedua. Kemudian yang ketiga, ayat-ayat akidah yang berkaitan dengan bekal kita di bulan Ramadan nanti adalah doa, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan dikabulkan, sekali lagi, tidak akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau bukan berangkat dari keimanan. Bapak Ibu bisa lihat ayatnya dan mau menunjukkan tafsir, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَوْا تَشْهُدُونَ. Jadi Allah menerima doanya orang-orang yang berpuasa, menerima doanya hamba-hambanya. Syaratnya apa? syaratnya waliyuminu bi, dan hendaknya mereka beriman kepada aku. Sehingga orang yang menodai keimanannya dengan syirik, dengan khurafat, dengan perdukunan, dengan loyalitas pada orang kafir, membela kepentingan orang kafir, merusak kehormatan kaum muslimin, berdoa sepanjang apapun tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa saudara sekalian? Karena sudah menodai keimanannya. Kalau ada orang seperti itu kelihatannya berhasil, ulama mengatakan itu bukan keberhasilan ya ibadallah, itu disebut dalam bahasa Al-Quran, bahasa agama adalah istidraj. Istidraj, gilulu. Jadi Allah membiarkan mereka bersenang-senang dengan hartanya, dengan kekuasaannya, dengan popularitasnya, dengan jabatannya, tetapi Allah tidak ridho. Sebagaimana membiarkan Fir'aun berkuasa bertahun-tahun di Mesir, tapi akhirnya matinya dihinakan oleh Allah. Bapak Ibu, bisa dicangka di dunia ini. Pemimpin dimanapun, manusia dimanapun, yang sering menyakiti kaum muslimin, pasti matinya, meninggalnya terus kalian, sudah dalam keadaan hina sebelum diadab kembali di akhirat. Sekali lagi, saya ulangi lagi. Pemimpin manapun, orang manapun yang hidupnya selalu menyakitkan kaum muslimin, memfitnah kaum muslimin, sebelum disiksa di akhirat, matinya sudah kelihatan hina. Contohnya adalah Fir'aun. Sebelum diadab di akhirat selama-lamanya, dihinakan, ditenggelamkan dalam lumpur. Contohnya adalah Saddam Hussein, meskipun mereka beragama Islam, mengaku beragama Islam. Ketika membunuh kaum muslimin, ulama di Irak yang berdakwah yang berjuang di jalan oleh Allah, dia matinya hina meskipun yang membunuh pun orang kafir. Ini harus jadi pelajaran kita semuanya, khususnya saudara-saudaraku yang mempunyai jabatan dan kekuasaan. Jangan menghinakan kaum muslimin, karena Allah akan menghinakan dia. Makanya dalam Al-Quran dikatakan bahwa Allah itu muhinu kaidil kafirin, menghinakan rekayasa orang-orang kafir. Dan kita jangan sampai mengikuti orang kafir. Jadi sekali lagi, kembali kepada ayat-ayat Ramadan. Di antara syarat doa kita diterima oleh Allah adalah beriman. Yang merusak keimanannya tidak akan dengar doanya. Begitu mengumpulkan 10.000 orang di masjid, 1.000.000 orang di masjid, ketika mereka menodai keimanan, maka Allah tidak akan terima. Karena ayatnya jelas. Ketika Allah mengabulkan doanya, apa kata Allah? وَلِيُؤْمِنُوا بِهِ, dan hendaknya mereka beriman kepada-Mu. Jangan berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca ayat-ayat Quran, itu kalau ada ungkapan yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, itu selalu dijawab oleh Allah dengan jawaban qul, katakanlah Muhammad. Jadi melalui Nabi Muhammad, tidak langsung. Mari Bapak Ibu kita lihat surat Al-Anfal ayat pertama. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Mereka bertanya kepadamu tentang rampasan perang. Qul, katakanlah Muhammad. Rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya. Lagi umpamanya. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan, tanggal 1, tanggal 2. Allah katakan, qul, katakanlah Muhammad. Bulan itu, hilal itu adalah sebagai timing, waktu dalam aktivitas kehidupan kita, wal hajj, waktu untuk manusia, wal hajj untuk ibadah haji. Lagi, yas'alunaka 'anil mahyid qul hiya adza. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, kata haid itu kotoran. Begitu berbicara tentang kedekatan Allah dengan hambanya, berbicara dalam konteks berdoa kepada Allah, tidak ada qul, tidak ada katakanlah. Tadi ayatnya Bapak dengar bersama. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Enggak ada takul. Wa idza sa'alaka 'ibadi, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, kata Allah, Fa'inni qarib, kepada saya dekat. Allah tidak mengatakan fakul, maka katakanlah Muhammad, saya dekat dengan tujuannya apa? Apa rahasianya Bapak Ibu sekalian? Wallahu a'lam, rahasianya pertama, agar ketika kita berdoa kepada Allah, yakin bahwa doa itu ya, semoga diterima oleh Allah. Yakin bahwa Allah dekat. Jangan sampai ada orang begini, saya coba-coba ada doa barangkali diterima oleh Allah. Jangan begitu. Harus terus-terusan berpesan kepada Allah. Yang kedua, untuk memahamkan pada kita semuanya, dalam doa itu tidak ada maklar, tidak ada calon. Makanya tidak usah dikatakan full, katakanlah Muhammad. Supaya tidak ada pemahaman kalau berdoa itu harus lewat Nabi Muhammad SAW. Apalagi lewat manusia. Nabi saja tidak. Karena berdoa itu hubungan langsung antara Allah dengan manusia. Antara manusia dengan Allah. Manusia memohon, Allah mendengar dan mengabulkannya. Dengan demikian, sekalian hakikat semua, tidak ada penyimpangan dalam akidah. Tidak ada penyimpangan nanti di dalam hubungan antara Allah dan hamba-Nya. Subhanallah. Ini tidak kebetulan, wahai saudara sekalian. Karena Al-Quran itu munazzalun minal musadafah. Quran itu dijauhkan dari kebetulan. Dari kebetulan. Kenapa ada kul? Kenapa tidak ada kul? Ini semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ya ibadallah, ketika kita membaca ayat-ayat Quran, wajib hukumnya kita tadabburi, kita renungi secara mendalam. Sampai-sampai di dalam surat Muhammad itu dikatakan, orang yang tidak merenungi, tidak menghayati bacaan Quran, meskipun mungkin suaranya bagus dan sebagainya, orang tersebut adalah ya, orang tersebut dikhawatirkan orangnya itu orang-orang munafik yang hatinya terkunci. Sehingga membaca Quran, mendengarkan Quran, tapi tidak berubah, tetap kehidupannya tidak sesuai dengan Quran. Allah katakan, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Maka apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Atau hati mereka ada tutup, ada kunci? Terus kalian, mari kita lihat realitas di tengah-tengah masyarakat. Tidak sedikit orang yang sering mendengar Quran. Apakah benar-benar mendengarkan atau sengaja mendengarkan? Tapi perbuatannya ya ibadallah, jauh daripada petunjuk Al-Quran. Ini dikhawatirkan ada gejala bahwasanya hatinya sudah tertutup dan tidak mau berubah. Na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya terus kalian hafizakumullah. Ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang puasa. Ya. Di dalam ayat itu Bapak Ibu sekalian bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Bapak Ibu saya bertanya, kutiba artinya apa Pak? Kutiba. Yang sering kita dengar, kutiba diwajibkan atau difardukan? Saya bertanya. Kalau maknanya difardukan atau diwajibkan, kenapa bunyinya tidak ya ayyuhalladzina amanu furidho difardukan? Wajiba diwajibkan. Kenapa yang dipilih adalah kata kutiba? Nah ini jawabnya memang rahasianya wallahu alam ya. Tapi selagi kan kalau jawabnya wallahu alam meskipun benar, tapi kalau ujian tidak lulus. Kenapa dihadirkan dengan kata-kata yang aslinya itu menulis? Kata yang tubuh kita batal berkesan. Asli makna kata-kata itu adalah naqshul huruf ala al-hijarah atau ala al-tawri, mengukir huruf atau menulis huruf di batu atau di kain. Bapak Ibu saya bertanya, kalau batu atau kain yang putih ya, ditulis dengan tulisan yang berwarna apa saja? Kuning, putih, kuning, hijau, biru. Pertanyaan bagus kalian. Tulisan itu mudah hilang atau lama atau awet? Nah, apa ini kaitannya dengan puasa? Kaitannya terus kalian. Asyam, puasa, itu harus menjadi karakter kaum muslimin. Yang lengket, yang lekat, ya, sehingga saudara-saudara tidak bisa pisah. Dengan demikian, wahai saudara sekalian, puasa yang secara bahasa maknanya al-imsak, menahan diri. Jadi kaum muslimin menahan diri dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah, bahkan perbuatan yang tidak ada gunanya. Itu saudara sekalian harus menjadi karakter kaum muslimin. Dan ini saudara sekalian, seandainya diredaksikan dengan kata furido, tidak ada makna seperti itu. Kalau diredaksikan dengan kata ujiba, diwajibkan, tidak ada makna seperti itu. Makanya diambillah kata kutiba, ya, yang maknanya lazama, kemudian digunakan untuk makna diwajibkan. Mari saudara sekalian kita renungi yang terakhir ini. Jadi selama bulan Ramadan ketika nanti kita di-training oleh Allah, semoga kita diberikan ya, kesempatan hidup sampai bulan Ramadan dan sampai bulan-bulan yang akan datang. Marilah saudara sekalian, semangat yang paling dominan di bulan Ramadan itu semangat al-insaf. Bagi saudaraku yang kaya, mari wahai saudaraku yang kaya, kita bisa menahan diri dari kesombongan kekayaan kita. Menahan diri dari sifat kikir kita. Bagi ya, yang berkuasa, yang menjabat, mari wahai saudaraku sekalian, kita menahan diri dari kesombongan jabatan kita dan kekuasaan kita. Bagi orang yang cerdas, cendekiawan, pengamat, para pakar, mari wahai saudaraku, kita menahan diri dari kesombongan intelektual kita, kesombongan analisa kita, apalagi kesombongan dari diduga dan diduga, agar setiap manusia hidup dengan tenang. Bagi yang bersemangat berjihad, mari menahan diri dengan cara ya, berjihad yang benar, bukan berjihad yang merusak citra kaum muslimin. Jihad itu benar ya, tetapi jangan menerjemahkan jihad dalam tataran yang tidak benar, sehingga bukan memperjuangkan ajaran Islam, tapi justru merusak umat Islam. Jadi semua menahan diri, tidak melakukan kecuali sesuai dengan aturan Allah, bahkan menahan diri dari al-ikhtar fil mubahat, menahan diri dari memperbanyak perbuatan yang boleh. Boleh, tapi itu pun ditahan, jangan banyak-banyak. Dari mana saudara sekalian landasannya? Landasannya dari salah bersalim. Hadis mauqufnya Umar bin Khattab, beliau mengatakan radhiyallahu anhu, kunna qauman nad'u tis'ata a'sharil halal makhafata an naqa'a fil haram. Kami adalah kaum, golongan, generasi yang meninggalkan 9/10 yang halal, yang boleh maksudnya. Kenapa kami tinggalkan, kata generasi terbaik? Karena kami takut terjatuh pada yang haram. Jadi kalau orang itu hobinya yang mubah-mubah saja, itu lama-lama jatuh pada haram. Karena yang mubah itu tetangganya syubhat. Syubhat tetangganya yang haram. Makanya dalam hadis dikatakan, faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang jatuh pada syubhat, jatuh pada yang haram. Saudaraku, kenapa kita tidak boleh memperbanyak yang mubah? Kau kan mubah, Ustaz, bukan haram. Jawabnya, wahai saudara sekalian, agenda hidup kita sebagai kaum muslimin yang fardu ain begitu banyaknya. Seperti belajar seperti ini. Salat, ya, fardu ain. Sebagian ulama dakwah fardu ain. Kemudian fardu kifayah juga banyak. Dalam rangka melakukan kebaikan-kebaikan untuk bangsa dan negara, untuk umat, fardu kifayah. Makanya sebagian ulama kalau di desa ada kesempatan menjadi seorang dokter, anak kita, fardu kifayah. Bahkan kalau orang lain tidak ada yang jadi dokter, yang dokter adalah orang-orang kafir semua. Sementara anak kita dapat kesempatan menjadi dokter, hukumnya kata ulama berubah menjadi fardu ain. Kemudian yang sunnah muakkadah begitu banyaknya. Kemudian yang sunnah yang tidak muakkadah begitu banyaknya. Kalau kita jujur sebagai kaum muslimin, tidak mungkin kita memperbanyak yang mubah itu. Dan terbukti selama Ramadan setiap tahun Benar-benar wahai saudara sekalian, Ramadan telah menerbiah kita, menerbiah kita untuk semangat menahan diri. Waktu kita terjadwal secara rapi, semuanya untuk ibadah. Yang perdu air, yang perdu kifayah, yang sunnah mu'akadah. Coba kita lihat yang bapak sekalian, bapak yang saleh, ibu yang salihah. Pagi sampai menjelang asar kita bekerja. Dan itu wajib, menjadi pasang wajib. Duhur seperti ini, surat berjamaah, kemudian kita mendengarkan pengajian seperti ini. Masya Allah, ini wajib. Kemudian kita pulang berbuka bersama istri adalah ibadah kepada Allah. Ada wajibnya, ada sunnahnya. Kemudian kita surat isya berjamaah, kemudian kita tarawih, kemudian kita mendengarkan ceramah, kemudian kita tidur agar energi kita pulih kembali. Tengah malam kita bangun lagi untuk sholat, untuk sahur, ibadah ya ibadah Allah. Subuh sholat berjamaah ya ibadah Allah. Kemudian terpilih ke kantor. Ini satu bukti bahwasanya puasa benar-benar Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah. Di antara dengan cara menahan diri dari yang haram, bahkan dari perbuatan yang tidak ada gunanya, bahkan menahan diri dari memperbanyak yang bah. Subhanallah. Memang suasananya dimudahkan oleh Allah. Suasananya dimudahkan oleh Allah. Karena hadisnya sudah tahu semua kita di rumah terdata. Pintu surga dibuka lebar-lebar. Pintu neraka ditutup rapat-rapat. Setan diikat sehingga tidak bisa menggoda. Sehingga kita buktikan tanggal 1, tanggal 2 itu. Dimanapun musola, di mana masjid itu penuh. Hatta sebagian makhluk yang tidak kelihatan di masjid, yang tidak pernah kelihatan di masjid, tanggal 1 Ramadan itu nampak di masjid. Sebagian makhluk yang tidak pernah kelihatan di masjid dapat kelihatan di masjid. Saking mudahnya beribadah kepada Allah. Cuma harus dijaga semangatnya untuk terus-menerus istiqomah beribadah kepada Allah. Dan itulah pentingnya kajian-kajian. Ya, agar supaya sebagian saudara kita yang sudah diberikan kemudahan oleh Allah di awal bulan Ramadan itu bisa dipertahankan sampai akhir Ramadan. Apalagi yang terpenting justru yang asrul awakhir dan kebenar di mana kita sangat optimis di malam-malam ganjil itu Ramadan. Harus senantiasa kajian-kajian mengingatkan saudara kita. Dan juga setelah Ramadan harus dijaga agar Ramadan kita tidak sia-sia. Bagus sekali yang hafidhullah inilah. Ya, tafsir akidah yang dikaitkan dengan ayat-ayat Ramadan. Semoga dengan ayat-ayat Allah ini Bapak-Ibu sekalian, kita semuanya dan keluarga kita dan bangsa Indonesia diberikan hidayah oleh Allah dengan Al-Quran. Karena Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Dengan demikian sekalian, kita kaum muslimin bisa dan bisa atas izin Allah ketika baca komitmen dengan Al-Quran bisa menghadapi permasalahan-permasalahan yang senantiasa menerpa kita. Karena dengan jelas Nabi sudah mengatakan, tinggalkan dua perkara ketika kamu benar-benar berpegang teguh dengan duanya. Pasti kamu akan aman, yaitu kitab Allah, Al-Quran, wa sunnah, dan sunnah Rasulullah. Jangan sampai umat Islam di Indonesia yang mayoritas ketika menghadapi permasalahan, mengimpor dari luar. Apalagi dari luar itu dari orang kafir, tidak akan ada sejarahnya. Dan tidak akan ada sejarahnya. Kaum muslimin bisa mengatasi permasalahannya dengan cara mengimpor dari non-Islam. Itu tidak ada sejarahnya. Nabi Rasulullah tidak pernah mengimpor solusi dari Romawi, dari Persi, dari orang munafikin, dari Kufar Quraisy. Solusinya selalu Al-Quran dan Al-Sunnah. Ini yang dicatat teruskan hasilakumullah. Karena kita kadang-kadang tergoda seolah-olah orang kafir, orang yang luar itu lebih hebat daripada kaum muslimin. Permasalahannya kaum muslimin mau tidak kembali pada Quran dan Sunnah, itu permasalahannya. Karena Allah sebenarnya sudah memberikan solusi untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kita hadapi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan, Pak? Kalau tidak ada, saya tutup. Kalau ada, silakan. Tidak ada, Pak? Ya, sampai sini saja, Pak. Ya. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.